mali ada'ukum ilan najah wa tad'unani ilan nar. Wahai kaum, kalian itu bagaimana aku menyeru kalian kepada keselamatan sedangkan kalian menyeruku mengajakku ke neraka. Sehingga makna dakwah secara syar'i atau secara istilah, makna ada makna lughah, ada makna syar'i. Kalau makna lughah itu makna secara bahasa, secara kamus. Tapi salat adalah gerakan yang diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan gerakan-gerakan tertentu dan bacaan-bacaan tertentu. Walaupun makna syar'i enggak bisa lepas dari makna bahasa, dalam salat kandungan doanya sangat banyak. Dari doa iftitah, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, rata-rata semuanya doa, semuanya isinya. Tahiyat, akhir tahiyat. Sehingga makna lughah lebih dakwah sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam. Beliau mengatakan wa hiya ad-da'watu ilal imani billah wa bima ja'at bihi rusuluhu fima akhbaru bihi wa ta'atuhum fima amaru bihi fad-da'watu ilaihi min ad-da'wati ilallah. Syaikhul Islam mengatakan dakwah adalah menyeru untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan menyeru untuk mengimani apa yang dibawa oleh para rasul dan mengimani apa yang dikhabarkan oleh para rasul dan mengajak untuk mentaati ilan nur kepada cahaya. Dakwah yang tidak mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya itu hakikatnya bukan dakwah Islam. Zulumat jamak, syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, ini zulumat. Sehingga dakwah adalah mengeluarkan manusia dari syirik kepada tauhid, dari kufur kepada iman, dari bid'ah kepada sunnah. Tadinya tukang mendem, preman pasar, tukang malah orang, didakwai masya Allah langsung berubah. Tidak lagi mendem, tidak lagi jadi preman pasar, tidak lagi malai orang. Tapi sekarang tampilannya masya Allah sangat religius, jubah imamah, kemudian tasbih, terus keliling kuburan, wow, kemput kuburannya, maksiat kepada taat, sehingga betul-betul keluar minat zulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minat zulumati ilan nur. Allah adalah wali-walinya orang yang beriman yang mengeluarkan dari zulumat berbagai macam kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Alhamdulillah. Pembahasan berikutnya adalah fadlu dakwah wa hajatun nas ilaiha. Keutamaan dakwah dan kebutuhan manusia kepada dakwah. Beliau mengatakan Ad-da'watu ilallah sya'nuha azimun wa amruha jasimun wa thawabuha azimun jalilun. Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah itu perkaranya sangat agung, sangat mulia. Pahalanya sangat besar. Wa hiya min ahammil furu' ilallah. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sifat kerugian manusia dengan iman, amal, dakwah, sabar. Iman dan amal itu sifatnya pribadi. Dakwah itu berkaitan dengan kepentingan manusia yang lainnya. Allah tidak rela, dan dakwah ini adalah jalannya semua para rasul alaihissalatu wassalam. Fahum al-qudwatu fi hadzal amril azim. Dan para rasul itu adalah teladan dalam perkara dakwah yang sangat agung ini. Wala immatu fi dzalik, dan menjadi para pemimpin dalam kerja dakwah, dalam ini dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Para rasul adalah teladan dan imam. Wa hiya tariqatu atba'ihim ila yaumil qiyamah, dan dakwah ini adalah jalannya para pengikut rasul sampai hari kiamat. Orang yang menisbatkan diri sebagai pengikut rasul, maka dia punya kewajiban berdakwah. Wal hajatu ilaiha, dan dakwah adalah kebutuhan secara daruri. Dakwah adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Fannasu fi hajati mulahah ilaman yupassiruhum fi dinihim. Manusia sangat membutuhkan kepada orang yang bisa membuat melek tentang agamanya, yang membuat kita bisa melek agama, ya para ulama, dengan penjelasannya, menerangkan agama, sampai yang asalnya kita tidak tahu sama sekali agama, sampai melek agama, tahu akidah, tahu ibadah, tahu dan semua. Sehingga dakwah, bagaimana manusia mengajarkan pada manusia semua perkara yang hak, dan kemudian juga sekaligus menjelaskan perkara yang batil sebagai hal yang berkebalikannya, sehingga bisa melaksanakan yang hak dan menyingkirkan yang batil. Taqadibillah, kebutuhan manusia kepada dakwah itu daruri, mutlak, maklumatun qaimatun, perkara yang telah diketahui secara daruri untuk diwujudkan. Musuh yang jelas-jelas akan menyesatkan dari jalan Allah Ta'ala, yang sudah sumpah serapah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala, itu iblis dan pasukannya yang dikerahkan oleh iblis untuk menyesatkan manusia, yang sudah sumpah di hadapan Allah dengan ungkapan la ukhwiyanahum ajma'in. Aku datangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Yang para ulama diantaranya menjelaskan iblis akan mendatangi manusia dari arah satu, membuat manusia lupa tentang urusan akhiratnya. Dan kalau manusia sudah lupa dengan urusan akhiratnya, maka mereka akan tenggelam hidup semaunya. tanpa merasa ada pertanggungjawaban di kampung akhirat, sehingga mereka hidup tanpa beban. Mereka yang penting bisa mewujudkan apa yang mereka senangi. Bagaimana nanti manusia akan melewati sirat, akan ada kisos dan seterusnya. Orang yang memiliki akidah seperti ini, dia akan berbeda, sangat berbeda dengan orang yang mereka tidak memiliki yakni akidah tersebut. Maka yang pertama kali iblis usahakan bagaimana manusia itu lupa dengan urusan akhiratnya, lupa dengan urusan ini. Tenaga dari muda, seger, lincah, tinggal sisa kering, keruntang, lunglit, sudah tinggal gregeli, ayub-ayupen, tinggal nyemplung ke kubur, dan belum persiapan sama sekali. Alhaqumut takatsur hatta surtumul maqabir. Tiap harinya dibuai terus masalah dunia, yang mengejar sibuk dengan itu. Demikian pula orang yang mereka diperas hidupnya untuk dunia, waktunya habis, tenaganya habis, gak sempat lagi untuk dia buka Quran, datang di majelis ilmu, apalagi murojaah, gak sempat. Kalau sempat menyempatkan diri, tinggal sisa-sisa tenaga. Kalau sudah duduk, langsung ngorok, habis, diperas untuk bagian akhirat, untuk yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, tinggal sisa. Sisa waktu dipikir-pikir, pertimbangannya itu sampai matang, diwulak-walik, akhirnya gak jadi, kesimpulannya gak jadi, abot, susah, berisiko, temannya dikit, dan seterusnya. Akhirnya terasa super sangat berat. Tapi kalau untuk urusan maksiat, yang keempat, untuk urusan maksiat, maka digambarkan seindah-indahnya oleh syaitan, sampai perasaannya diaduk-aduk, gak karuan, sehingga kalau sudah tanpa ada dakwah, artinya syaitan akan dengan leluasa dan sangat gampang untuk menjerat manusia terseret dalam arus ajakan syaitan. Lain dengan orang yang mereka mendapatkan dakwah. Berapa banyak orang yang hatinya mati menjadi hidup ketika ada dakwah. Berapa banyak orang yang mereka yakni hatinya sakit menjadi jebakan syaitan. Yang kedua, di antara kebutuhan manusia kepada dakwah, Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam diri manusia itu nafsu, yang asalnya nafsu ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala untuk kelengkapan kebutuhan hidup manusia. Zuyina linnasi hubban, ada kecintaan dan ada syahwat. Tiga perasaan ini kalau menyatu dalam diri seorang menunjukkan tentang kuatnya dia untuk mendapatkan perkara-perkara itu. Dalam pandangan matanya sangat indah, kemudian ada kecintaan, sehingga ada getaran-getaran khusus. Kemudian ada syahwat, ada selera, ada ini cuantik, tapi enggak selera. Gimana? Ngemplok aja gah. Namanya enggak selera. Pandangannya itu sangat indah. tapi gak selera. Kemudian gak ada kecintaan. Cinta itu yang membuat energi menguat, membesar, membuat yang sulit menjadi gampang, yang rekoso menjadi ringan. Itu ketika ada cinta. Kalau gak ada kecintaan, enteng dadi abot, gampang dadi angel. Itu ketika tidak ada kecintaan. Sehingga ketika Allah gabungkan indah, cinta, kemudian syahwat, itu menunjukkan bagaimana daya tariknya manusia kepada perkara tadi. Wanita, anak-anak, kuda pilihan, sawah ladang, kemudian harta yang banyak, emas, perak. Selera kepada perkara ini, senang dengan perkara ini, bersahwat atau memandang indah perkara ini, asalnya boleh gak ikhwan? Sangat boleh. Dan itu nikmat. Bayangkan kalau orang tidak punya selera dengan perempuan, kehidupannya menjadi tidak akan berjalan bagus. Karena kebutuhan kita kepada perempuan untuk berketurunan dan seterusnya. Tapi ketika selera, syahwat, kecintaan kepada perkara ini itu tidak dikendalikan dengan akal, mendapatkan apa yang dia selera tadi, maka untuk melihat di tengah-tengah komunitas manusia yang tidak mengenal agama, yang ada hanya sikap materialistis dan kecintaan, kecenderungan pada perkara-perkara tadi, kehidupannya kayak hewan yang tidak lagi dia mengenal, yaitu keutamaan-keutamaan, keluhuran, bersikap dalam perkara-perkara tadi. Ada yang tampil buas untuk menguasai harta dan kekuasaan. Ada yang tampilnya itu pelampias syahwat tanpa batas. Tapi ketika diatur dengan agama, maka semuanya itu akan menjadi tertata bagus dan bermanfaat dan sangat indah. Maka dakwah mutlak yang dengan akal itu manusia benar-benar terbedakan dengan hewan. Dia bisa berpikir dengan cermat. Dia memiliki pertimbangan yang kuat. Yang ketika orang berbuat, yaitu tanpa pertimbangan-pertimbangan yang matang, orang sering bilang mencela dengan menguasai lautan, menguasai angkasa, itu semuanya dengan akal manusia. Tapi akal sehebat apapun, sebagaimana fitrahnya, dhaif. Sebagaimana dhaifnya manusia sebagai makhluk Allah Ta'ala. Ada kelemahan-kelemahan akal. Di antaranya kemampuan akal terbatas. Kemampuan akal terbatas. Buahnya yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Sedangkan banyak sekali perkara-perkara yang akal tidak bisa menjangkau. Kehidupan alam barzah, kehidupan semua alam akhirat, kemudian penjelasan-penjelasan tentang Allah, tentang malaikat, tentang ya ini segala ghaibiyat. Akal bagaimanapun sangat terbatas. Sehingga manusia dibiarkan dengan akalnya enggak bisa terkendalikan oleh hawa nafsu. Contohnya, yang paling tahu tentang dunia kesehatan itu ya dokter. Iklan rokok itu sudah maksimal. Rokok membunuhmu. Itu sudah maksimal itu. Karena hidup di dunia itu yang paling ditakutkan itu mati. Tapi ada enggaknya? Dan akan betul-betul menempati pada kemuliaannya dengan menyadari kekurangannya sekaligus. Dengan agama menjadi sempurnalah fungsi akal. Yang kalau tanpa agama, akal manusia enggak cukup untuk membimbing dirinya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga kebutuhan manusia dengan dakwah mutlak. Mutlak. Karena tanpa dia mengetahui risalah agama, dia tidak akan bisa menempuh jalan-jalan kebahagiaan yang hakiki di dunianya, apalagi sampai di akhiratnya. Demikian juga ikhwan, bahwa dakwah memiliki keutamaan yang sangat besar. Beliau mengatakan fa'ala hadza takunu da'watu sababan ra'isan fi salahil alam wa istiqamati amri wa khifdihi min kulli ma yufsitu haluh walan yakuna dhalik illa bil khifat ala al-ummah fi aqidatiha wa qiyamiha wa akhlaqiha wa ihatati dhalika bisiyajil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Tidak akan ada kebaikan tanpa adanya dakwah. Dan lurusnya urusan kehidupan. Untuk urusan itu lurus, tidak menyimpang, itu sangat bertumpu kepada dakwah. Dan terjaganya segala dari kerusakan. Terjaganya dari kerusakan itu sangat membutuhkan yaitu dakwah. Yaitu dengan ditegakkannya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Oleh karena itulah Allah menjadikan orang-orang yang mereka berdakwah ini sebaik-baik manusia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani muslim, kemudian beramal dan berdakwah. Ini sebaik-baik manusia. Muslim, dia beramal dan berdakwah. Ini adalah manusia terbaik. Dan Allah perintahkan kita untuk berdakwah dengan cara-cara yang benar. Ud'u ila sabili rabbi. Serulah manusia ke jalan Rabbmu, bukan ke jalan partaimu, bukan ke jalan organisasimu, bukan ke jalan kelompokmu, bukan ke pribadimu, bukan ke orang tertentu. Tapi serulah manusia kepada jalan Rabbmu, jalan Allah Ta'ala. Jangan disuruh kemana-mana. Jangan diarahkan kemana-mana. Arahkan manusia pada Quran, Sunnah, seperti yang difahami para salaful ummah, para sahabat, tindakan yang tepat dengan cara memberikan tarhib dan terhib, nasihat yang menyentuh qolan baligha, dengan membantah dengan cara yang baik sehingga jelas kebenaran dan terbongkar yaitu kebatilan. Fa ahsanun nas qawlan wa amalan, sebaik-baik manusia ucapan dan perbuatannya adalah man da'a ilallah wa arsada ilaihi wa 'allamal ibada dinahum wa sabara 'ala dzalik, dan dia bersabar di jalan dakwah, bersabar dari berpalingnya manusia dari dakwahnya, bersabar dari gangguan manusia, baik dalam bentuk gangguan ucapan, gangguan perbuatan, bersabar dari terlambatnya pertolongan Allah, Dia termasuk yang juga mengamalkan dakwahnya, bukan sekedar mendakwai manusia tapi tidak mengamalkan. Dia orang yang mengamalkan pula dakwahnya. Orang yang seperti ini adalah manusia terbaik, manusia yang yaitu paling yang sebenarnya. Hendaklah dia berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah dengan berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu. Hatta yakuna min atba'i alal haqiqah, sampai dia betul-betul menjadi pengikut Nabi yang sebenarnya, yang fa'un nasa, yang memberikan manfaat kepada manusia. Wa yang fa'un nafsa, yang memberikan manfaat untuk diri sendiri dengan amal solehnya. Falau bidalika mislu ujurihim walau kana malayin, dan dengan dakwahnya itu dia akan mendapatkan pahala dari sekian banyak orang yang telah dia dakwai, walaupun jumlahnya sampai jutaan manusia. Fahadhi nikmatun azimatun wa faidatun kabiratun, ini adalah nikmat yang sangat besar dan keuntungan yang sangat besar. Orang yang mereka berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, sebagaimana Nabi katakan, man da'a ila huda kana lahu minal ajri, adalah pahala. Semisal pahala orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tapi sebaliknya juga, orang menyeru kepada kesesatan, baginya dosa sebanyak dosa orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi dosa mereka. Demikian juga di antara keutamaan dakwah, Nabi katakan, fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri ni'am min khum. Kaitan prinsip dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, dalam surat Yusuf Allah tegaskan, hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani, katakanlah ini adalah jalanku. Aku menyeru manusia kepada Allah berdasarkan basirah saya dan para pengikutku. Dalam ayat ini, ikhwan, ada poin-poin penting yang merupakan prinsip-prinsip dalam dakwah. Satu, qul hadhi sabili, katakanlah ini adalah jalanku. Seorang dai, dia betul-betul menegaskan jalannya, jalan dakwah yang dia serukan pada manusia. Saya mengajak kepada jalan Allah, kepada Islam, Islam yang diajarkan Nabi dengan Islamnya para penyimpang, sehingga dimunculkanlah istilah Ahlussunnah wal Jamaah, istilah Salafi, istilah Ahlul Hadis, istilah Ahlul Athar. Ini semuanya adalah kebutuhan untuk membedakan dengan dakwah-dakwah yang batil atau dengan penyimpangan-penyimpangan orang yang telah melakukan penyimpangan dalam agama ini. Menegaskan hakikat dakwah kita seperti ini adalah kebutuhan penting, sehingga orang jelas, Islam yang saya ajarkan kepada kamu seperti ini. Yang kedua, dan ketenaran, semuanya dibersihkan. Semata-mata ad'u ilallah, harapkan apa yang menjadi janji-janji Allah Ta'ala. Yang ketiga, ala basiratin, dakwah ini dibangun di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan, bukan hanya sekedar semangat tanpa bekal ilmu, tapi benar-benar di atas ilmu dan keyakinan, sehingga kekuatan dakwah ada pada hujjah, ada pada penegakan hujjah, ada pada sejauh mana Anda memiliki yaitu kekuatan ilmiah untuk menunjukkan ajaran Islam ini untuk menghadapi ahlul batil, sehingga mereka tersingkap kebatilannya. Sehingga dakwah betul-betul membutuhkan persiapan ilmiah sematang-matangnya dalam rangka untuk mengawal dakwah agar benar-benar di atas basirah. Karena kekuatan dakwah di sini, kekuatan dakwah adalah pada kekuatan ilmu hujjah yang dia miliki. Alhamdulillah. Dan dengan dakwah ini Allah katakan, walihada ja'alallahu min a'zami fara'idid din wa ujaba amra dakwah ila ala ummil muslimin kullun ala hasabi halatihi wa qudratihi. Oleh karena itulah Allah menjadikan dakwah ini adalah seagung-agung kewajiban agama, dan Allah mewajibkan untuk perintah berdakwah kepada seluruh kaum muslimin sesuai dengan kadar kapalam. Allah masukkan tiga golongan manusia ke surga dengan satu anak panah. Siapa itu? Satu, sani'uhu alladhi yahtasibu. Yang pertama, pembuat anak panah, yang dengan membuat anak panah itu dia berharap tentang kebaikan pahala membuat anak panah ini. Yang kedua, arami bihi, yang melemparkan anak panah, pemanahnya. Yang ketiga, yang mempersiapkan, membantu mempersiapkan, menyediakan anak panah. Tiga ini perannya beda-beda, tapi Allah masukkan ketiganya ke surga dengan satu anak panah. Dakwah ini unsurnya banyak, dari ustadz yang mengajar, kemudian panitia yang mengadakan, kemudian yang menyebarkan pamflet, pengumuman, yang dan segala macamnya. Semua yang terlibat dalam unsur dakwah ini, maka dia mengambil, Allah tampil, Allah keluarkan untuk manusia. Karena memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walida. Oleh karena itu, ikhwatillah, ihtajat al-bashariyatu man yad'uha ila rabbiha wa yaquduha ila ma'alimi najatiha wa sabili hayatiha al-haqiqi. Oleh karena itulah, manusia sangat membutuhkan, lebih mutlak dibutuhkan dibandingkan kebutuhan kepada perkara yang lainnya. Kebutuhan mereka kepada syariat agama ini bahkan lebih dibutuhkan dibandingkan dengan nafas yang dia tarik. Orang kehabisan nafas, mati jasadnya. Orang tidak mengenal syariat agama ini, dia mati hatinya. Dan kematian hati urusannya panjang. Lebih-lebih kebutuhan berasal itu lebih dibutuhkan dibandingkan dengan makan dan minum, kebutuhan kita. Manusia butuh dakwah karena mereka butuh jalan yang butuh